Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. أخواني في الله الرحيم رحمكم الله. Kita baca satu hadis. Hadis terakhir dari bab at-ta'awun ala birri wa taqwa. Kemarin kita dapatkan satu kaidah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah ini adalah al-qa'idah al-'amah, yang harus kita senantiasa ingat, yaitu anna man a'ana shakhsan fi ta'atin min ta'atillahi kana lahu mislu ajrih. Barang siapa yang membantu seseorang dalam melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala semisal yang melakukannya, pahala semisal yang dia bantu. Ya min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Seorang yang membantu mujahid atau berjihad, dia akan mendapatkan pahala seperti yang berjihad. Seorang yang membantu talibul ilmi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang yatlubul ilm. Ya, seorang yang membantu al-musallin, membantu pakaiannya untuk menutup auratnya salat, ya, mempermudah untuknya tempat salat, mempermudah untuknya untuk wudu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang salat tersebut. Dan yang terakhir pun sama. Ya, intinya adalah seorang yang membantu menyimpan harta orang lain, menjadi bendahara, menjadi penjaga harta seseorang, dia amanah dan dia laksanakan perintah pemilik harta untuk bersedekah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh tuannya, ya, bosnya, atau orang yang menyimpan uang padanya. Amin. Ya, dia tunaikan apa yang diperintahkannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-khazin, seorang khazin yakni yang menjaga perbendaharaan, entah itu bendahara atau menjaga harta seseorang, yang terpenuhi padanya empat syarat. Yang pertama, al-muslim, khazin yang muslim. Yang kedua, al-amin, dia seorang amanah. Alladhi yunaffidhu ma umira bihi. Dia yang ketiga, menunaikan apa yang diperintahkan oleh pemilik harta ketika merintahkannya untuk bersedekah, untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang ya baik. Fayu'tihi kamilan muwaffara. Dia berikan dengan sempurna, dengan penuh, seperti yang diperintahkan oleh tuannya, oleh orang memiliki harta. Yang keempat syaratnya, tayyibatan bihi nafsuh, dalam keadaan senang dirinya melaksanakan perintah melaksanakan apa yang diamanahkan tersebut. Fa'idfa'uhu ila alladhi umira lahu. Dia serahkan kepada orang yang diperintahkan untuk diserahkan harta tersebut, disalurkan kepadanya harta tersebut. Maka orang demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahadul mutasaddiqain. Dia termasuk satu dari dua orang bersedekah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin alladhi uti ma'umira bih, dia berikan seperti yang diperintahkan. Maka dia adalah satu di antara pihak yang bersedekah. Qul rahiman rahimakumullah. Berkata Ibnu Taimin rahimahullah, ya ini kata beliau, annal khazin alladhi jama'a hadhihi al-awsaf al-arba'ah. Seorang penjaga harta, bendahara dan semisalnya, yang mengumpulkan empat sifat. Yang pertama, al-muslim. Yang kedua, al-amin, dia amanah. Yang ketiga, alladhi yunaffidhu ma umira bih, menunaikan apa yang diperintahkan. Yang keempat, tayyibatan biha nafsuh, dia senang dalam melaksanakan amanah yang diperintahkan kepadanya. Inilah seorang yang akan mendapatkan pahala seperti yang bersedekah, ahadul mutasaddiqain. Qala rahimahullahu ta'ala, al-wasful awal, yang pertama, sifat yang pertama adalah bahwa muslim, ihtirazan minal kafir, iya, untuk menghindarkan dari bendahara yang kafir. Kalau dia kafir, ya tidak masuk ke dalam hadis ini. Wa in kana aminan wa yunaffidh ma umira bihi, walaupun dia dianggap sebagai orang amanah dalam urusan duniawi, walaupun dia melaksanakan perintah dari bos dan tuannya, ya, selama dia kafir maka tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Sifat yang kedua kata beliau adalah al-amin, yaitu alladhi adda ma'tumina alaih, yang menunaikan amanah yang dibebankan kepadanya. Bagaimana bentuknya? Fahafidhal mal, dia jaga harta pemiliknya. Walam yufsidhu, iya, dia tidak merusak harta yang ada padanya, yang diamalahkan kepadanya, yang dititipkan atau yang disuruh diurus olehnya. Tidak merusaknya, tidak ya menelantarkannya. Yang ketiga, al-wasfu tsalits alladhi yunaffidhu ma umira bihi, yani yaf'alu, dia tunaikan, dilakukan apa yang diperintahkan terkait dengan harta tersebut. Kenapa demikian kata Ibnu Taimin rahimahullah? Li'anna minan nas man yakunu aminan. Karena ada sebagian orang, beberapa model orang, beberapa macam orang, sebagian orang yang amanah, lakinnahu mutakasil, tapi dia malas-malasan untuk menjalankan perintah, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, diamanahkan kepadanya. Al-wasfur rabi', sifat yang keempat, antakuna tayyibatan bihi nafsuh, dalam keadaan dia apa namanya senang di dalam melaksanakan ya amanah dan melaksanakan perintah yang diperintahkan kepadanya. Apa maksudnya? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, idza nafada wa a'ta ma umira bihi a'tahu wa huwa tayyibatan bi nafsihi, dia tunaikan, dia berikan kepada pihak yang diperintahkan untuk diberikan kepada harta tersebut dalam keadaan senang. Ya'ni la yamunnu 'alal mu'ta aw yudhhir anna lahu fadlan 'alaih. Yani dia tidak ngungkit-ngungkit ya pemberian tersebut kepada orang yang diberinya. Dia tidak menampakkan dirinya punya keutamaan ya kepada pihak yang diberinya. si A, iya, yang punya harta. Si B, dia bendaharanya yang menjaga hartanya, diberi amanah menjaga hartanya. Ketika si A memerintahkan si B untuk memberikan infak, sedekah, iya, kepada C, maka si B melakukan dengan ya amanah, ya dengan senang hati dia lakukan, kemudian tidak mengungkit-ungkit dan tidak merasa dirinya lebih tinggi memiliki keutamaan jasa kepada si C. Ini mana antakuna tayyibatan bihi nafsu. Sehingga hunabillah rahiman rahimakumullah, faidah dari hadith ini yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fi hadha hadith dalil ala fadlil amanah, menunjukkan keutamaan amanah. Wa ala fadlil tanfidh fima ukila fih, wa ala tafridh fihi, dan keutamaan menunaikan, iya, satu tugas yang diembankan kepadanya. Tidak lalai di dalam melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya. Dan yang terakhir terkait dengan bab ini adalah dalil ala anna ta'awun ala birri wa taqwa, iya, yuktab liman a'ana mislama yuktab liman fa'al. Iya, keutamaan ta'awun ala birri wa taqwa. Apa itu? Seorang yang membantu itu akan mendapatkan catatan pahala seperti yang melakukan. Yang bersedekah si A, tapi si A di dalam menyalurkan uang tersebut minta bantuan si B. Hal khazin, yang muslim, yang amin, yang yunafid ma umira bihi, yang dia tayyibatan bihi nafsuh. Walaupun uangnya uang si A, yang bersedekah itu si A, tapi si B sebagai khazin ini dia melakukannya dengan senang hati, maka si B yang membantu A untuk bersedekah mendapatkan pahala seperti pahala si A yang bersedekah. Yuktab liman a'ana mislama yuktab liman fa'al. Dan ini kata beliau rahimahullah adalah fadlullah, iya, karunia kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.